Mitra bisnis, setelah terjadi kelangkaan BBM oleh karena pembatasan di sejumlah daerah beberapa hari terakhir, Pertamina kembali menormalkan pasokan BBM ke masyarakat agar tidak terjadi antrian panjang di SPBU. Untuk membahas masalah ini, kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Pak Tulus, menurut Anda apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam persoalan ini? Ya, sebenarnya secara makro ini merupakan dampak dari ketidakjelasan kebijakan energi pemerintah yang telah dicanangkan di dalam APBN 2014 dan APBN 2015. Karena mestinya kan kalau tahun kemarin saja konsumsi BBM itu 46,8 juta kiloliter dan kemudian pada 2014 dipatok dengan angka yang di bawah itu yaitu 46 juta kiloliter, itu kan hal yang tidak masuk akal. Karena seharusnya tahun 2014 logikanya lebih tinggi dong dibanding 2013. Nah ini malah angkanya lebih rendah. Nah, ini dengan cara mengurangi konsumsi atau kuota. Ini sebuah kebijakan yang saja tidak masuk akal gitu ya. Dan pemerintah secara gagal membaca tren kebutuhan konsumsi BBM itu sendiri. Nah, kalau sekarang kemudian dinormalisasi kembali oleh Pertamina, itu kan sebenarnya di satu sisi bagus untuk kemudian mengatasi kelangkaan itu dan kemudian masyarakat bisa kembali mengakses bahan bakar. Tapi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa sikap pemerintah terhadap upaya menekan konsumsi BBM bersubsidi atau menekan tingginya subsidi BBM itu menjadi tidak jelas lagi. Apakah ada kaitannya dengan pelantikan presiden terpilih yang baru akan dilakukan 2 bulan mendatang? Ya, selama ini memang kebijakan BBM bersubsidi itu kan lebih dominan kepentingan politik daripada kepentingan ekonomi. Jadi tanpa pelantikan pilpres atau apapun memang selama ini aura politiknya lebih jauh lebih tinggi gitu. Apalagi sekarang. Justru yang kami sarankan sebenarnya dengan adanya prediksi bahwa kuotanya akan jebol pada bulan November, harusnya kan kemudian idealnya antara presiden existing SBY dan presiden terpilih itu duduk bersama untuk mengatasi itu secara politis ya. Jadi jangan sampai kemudian masalah BBM bersubsidi itu nanti menjadi bom waktu bagi presiden terpilih Jokowi dan juga SBY mungkin tidak berani mengambil sikap misalnya untuk menaikkan BBM di akhir kepemerintahannya akan menjadi trademark yang buruk dalam tanda kutip itu. Nah untuk mengurangi hal itu mestinya dua presiden ini dalam tanda kutip harus duduk bersama dan kemudian apa solusi yang paling konkret untuk hal ini terhadap BBM bersubsidi yang sifatnya jangka panjang gitu, bukan menjadi kepentingan politik jangka pendek. Menurut Pak Tulus sendiri, apa yang harus dilakukan agar masalah BBM ini bisa selesai dengan tuntas? Tergantung instrumen yang digunakan. Kalau tadi dikatakan sekarang Pertamina sudah menormalisasi, kan artinya pemerintah dan Pertamina juga tidak berani dengan kondisi publik yang kacau ketika terjadi kelangkaan. Ya pasti kelangkaan, namanya pasokannya dipotong 5%, ya pasti kelangkaan dan itu kan bisa menimbulkan anarkisme. Artinya pemerintah kemudian melepas kembali kuota itu dan bahkan mungkin menambah kuota. Atau bisa jadi kalau sekarang dilepas, nanti bulan November kuota itu akan habis dan akan lebih parah. Karena kan klaim dari pemerintah kalau tidak dikendalikan sekarang, itu nanti hanya sampai bulan November atau bahkan Oktober. Artinya 2 bulan ke depan kita tidak punya premium. Dalam arti yang sudah dipagu atau dipatok APBN. Ya ada tentu premium masih banyak, cadangan kita 20 hari. Tapi kan setiap tahunnya ada kuota maksimal kan. Nah, solusi yang paling akhir ya sebenarnya adalah dengan intervensi harga. Artinya memang mau tidak mau harus ada perubahan harga terhadap harga premium atau BBM bersubsidi. Ini yang saya bilang idealnya secara politis mungkin Presiden SBY dan Presiden terpilih duduk bersama sehingga tidak menjadi beban bagi kedua orang ini. Banyak pihak yang sudah menyarankan kenaikan harga BBM bersubsidi secepatnya. Tapi kenapa ya Pak, Presiden SBY seolah-olah tidak berani melakukannya? Ya sebenarnya bukan nggak berani, ini lagi-lagi karena kan kebijakan ini memang kemudian tidak populis kan di mata masyarakat. Sehingga ingin diambil kebijakan yang paling populis, yaitu tidak ada perubahan harga atau tidak ada kenaikan harga. Nah bahkan nanti kalau ingin populis lagi ya pemerintah menambah kuota yang telah ditetapkan. Artinya kuota yang tadi saya katakan 46 juta kiloliter pada 2014 akan ditambah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Apakah 47 juta kiloliter artinya ada penambahan 1-2 juta atau bahkan lebih sehingga pemerintah memenuhi kebutuhan yang ada gitu. Artinya dengan kata lain subsidi untuk energi atau BBM itu semakin tinggi sehingga jebol kan. Karena kan subsidi BBM saat ini kan sudah di atas 300 triliun pada 2013 ini dan BPSBY kemarin mengatakan dari 2000 APBN yang dicanangkan itu 432 triliun itu digunakan untuk subsidi energi. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, saya Kori Lumenta.